الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، setelah kita di kajian yang lalu menjelaskan tentang khitannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tiga periwayatan yang ada. Riwayat beliau lahir sudah dalam keadaan dikhitan dan ini lemah. Kemudian riwayat yang kedua yang menyatakan bahwasanya Jibril yang mengkhitani Nabi, dan ini juga riwayat yang lemah. Adapun pendapat yang benar, Nabi alaihissalatu wassalam lahir seperti layaknya manusia dan bayi yang lain. Kemudian kakek beliau Abdul Muttalib yang mengkhitani Nabi alaihissalatu wassalam di hari ke-7. Dan ini merupakan kebiasaan Arab, mereka mengkhitani anak-anaknya. Setelah itu ada salah satu ikhwah bertanya, bagaimana mengenai khitan wanita? Karena banyak yang menyatakan khitan bagi perempuan ini membahayakan fisik mereka. Bahkan di beberapa tempat atau di beberapa daerah dipersulit untuk mengkhitani kaum wanita. Maka di sini ikhwani afidhakumullah perlu diketahui, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Mereka seluruhnya sepakat bahwasanya khitan itu disyariatkan baik laki-laki dan perempuan. Khitan itu masyru', enggak diperselisihkan oleh para ulama tentang disyariatkannya ini. Karena terdapat sekian banyak dalil, di antaranya 3 hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-fitratu khamsun." Fitrah, kesucian manusia itu ada 5. Dalam riwayat yang lain dibalik, khamsun minal fitrah, 5 hal dari fitrah kesuciannya hamba. Disebutkan yang pertama oleh Nabi SAW, al-khitan. Jadi termasuk fitrah kesucian manusia, khitan. Kemudian al-istihdad, membersihkan bulu di sekitar kemaluan. Kemudian natful ibad, mencabut bulu ketiak. Wa qassus syarib, merapikan atau mencukur kumis. Wa taqlim al-adhafir, dan menggunting apa? Kuku. Nah, pada hadis ini ikhwana afidhakumullah umum fitrahnya manusia. Masuk manusia di sini apa? Laki-laki dan perempuan. Enggak dibedakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kesucian manusia masuk di dalamnya pria wanita dengan khitan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah, istri Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba'." Kalau seseorang sudah duduk di 4 cabang, maksudnya 2 paha laki-laki berada di 2 paha wanita. Wa massul khitanul khitana. Dan khitan menyentuh khitan. Faqad wajabal ghuslu. Maka di sini wajib untuk mandi besar. Nabi SAW bersabda, kalau sudah bertemu 2 paha dengan 2 paha, 4 cabang, maksudnya bersenggama, dan bertemu antara khitan dengan khitan, Nabi SAW menggunakan lafaz ini, maksudnya khitannya laki-laki yaitu suami, dan khitannya perempuan yaitu istri. Maka dari lafaz ini menunjukkan bahwasanya wanita juga dikhitan sebagaimana pria dikhitan. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, walaupun memang diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih dan dhaifnya hadis ini, akan tetapi Imam Al-Albani mensahihkan hadis tersebut di dalam kitabnya Sahih Sunan Abi Dawud. Dari sahabat Ummu Athiyyah Al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Kata Ummu Athiyyah Al-Ansariyah, anna imra'atan kanat takhtatin bil Madinah. Kata beliau, dahulu ada seorang wanita berkhitan di kota Madinah. Kemudian Nabi SAW memberikan wasiat sebelum dikhitan. Nabi bersabda, la tunhiki, jangan berlebih-lebihan di dalam memotongnya. Ini syariat. Syariat diatur oleh Nabi. Aturan dalam Islam, jangan berlebih-lebihan kalian di dalam memotongnya. La tunhiki fa innahu ahdha lil mar'ah. Ini lebih baik, lebih bagus bagi wanita. Wa ahabbu lil ba'al. Dan lebih disenangi oleh nanti calon suaminya. Nah, hadis ini jelas tentang disyariatkannya khitan. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukumnya. Kalau disyariatkan, semuanya mensyariatkan. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, 4 mazhab semua mengatakan disyariatkan kita. Yang diperselisihkan oleh mereka tentang hukumnya, apa hukumnya? Mereka berselisih sampai 3 perkataan. Pendapat pertama mereka mengatakan wajibun lidzakari wal unza, khitan itu wajib, berarti harus, enggak boleh ditinggal. Bagi laki-laki dan perempuan. Ini pendapat yang pertama. Dan ini merupakan pendapatnya Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Pengikutnya Imam Syafi'i dan pengikutnya Hambali. Dan dirojihkan oleh Imam Nawawi yang merupakan gurunya pengikut Syafi'i. Dia mengatakan bi anna al-khitan lidh-dhukuri wal inath wajibun 'indana. Khitan bagi laki-laki dan perempuan wajib di mazhab kami, mazhab Syafi'i. Ini mazhab yang pertama. Atau perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, sunnah lidh-dhakar wal untha. Khitan itu sunnah, enggak wajib, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini mazhabnya Abu Hanifah dan Imam Malik. Mazhabnya Hanafiyah dan Malikiyah. Mereka mengatakan sunnah laki-laki dan perempuan, enggak wajib. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini merupakan pendapat yang rajih, wallahu ta'ala a'lam, bahwasanya khitan wajibun lidzakar, wajib bagi kaum laki-laki, mustahabun mukarramatun linnisa, sunnah dan kehormatan bagi wanita. Disyariatkan. Wajib bagi laki-laki. Dan sunnah. Dan merupakan kehormatan bagi wanita. Untuk disunat. Atau untuk dikhitan. Dan ini juga pendapatnya Al-Lajnah Ad-Da'imah, Dewan Komite Fatwa yang dipimpin oleh Syekh bin Baz. Mereka menyatakan wajib laki-laki sunnah dan sangat dianjurkan bagi kaum wanita. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, cukup bagi kita dalil dari Nabi alaihi salatu wasalam yang menyatakan disyariatkannya khitan bagi kaum hawa. Karena memang pada zaman-zaman terakhir ini merebak suara-suara sumbang, suara-suara miring, celaan kepada syariat khitan, terlebih lagi bagi kaum wanita, yang mereka katakan sebagai ritual purba, yang mereka katakan sebagai mutilasi kelamin perempuan, dikatakan mutilasi. Na'udzubillah. Dan kecaman ini semakin global saat ini. Bahkan negara-negara besar dan negara-negara modern sudah mulai melarang. Termasuk di negeri Singapura. Saya dengar orang-orang Singapura, kaum muslimin, kaum muslimat, apabila ingin mengkhitani anak perempuannya sampai ke Johor dulu. Keluar dari Singapura 1 jam naik mobil ke Johor untuk mengkhitani putrinya. Baru setelah itu kembali. Beberapa dokter-dokter muslim melakukan beberapa penelitian, bahkan sampai mengeluarkan kitab. Khitanul Banat Ru'yatun Sihiyah. Salah satu kitab literatur yang berjudul Khitan Perempuan dalam Pandangan Medis. Disebutkan berbagai macam manfaat. Bukan mudharat. Khitan bagi kaum wanita disebutkan beberapa manfaat. Di antara yang mereka sebutkan, yang pertama, wanita yang tidak dikhitan lebih banyak menjangkit atau terjangkit penyakit daripada yang tidak dikhitan pada alat vitalnya. Jadi mereka melakukan penelitian. Ini satu manfaat. Kemudian manfaat yang kedua kata mereka. Atau penelitian yang kedua, atau hasil yang kedua kata mereka. Wanita yang tidak dikhitan ketika berhubungan dengan suaminya akan sering terluka. Karena tidak dipotong. Akan sering terluka. Dan ini menyakitkan bagi kaum wanita. Ini hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga disebutkan oleh tim medis. Bahwasanya wanita yang tidak dikhitan kerap mengeluarkan bau yang tidak sedap. Karena cairan yang berkumpul di bawah mulut kelamin wanita tersebut. Karena tidak dikhitan. Subhanallah, melalui lisan nabinya alaihi salatu wasalam 1400 tahun yang lalu. Menunjukkan syariat beliau hak, benar. Sepanjang masa. Kapanpun dan dimanapun. Ini hikmah yang ketiga. Kemudian hikmah yang keempat, wanita yang dikhitan itu lebih terjaga dari alergi di sekitar kelamin. Terjaga dari alergi yang dikhitan. Masya Allah. Kemudian yang kelima, mereka menyebutkan bahwasanya khitan ini dapat mengatasi infeksi saluran kencing dan infeksi saluran kandungan. Ini ahli kesehatan yang menyebutkan. Kemudian yang keenam, ikhwani afidhakumullah, wanita semakin dewasa akan semakin tumbuh. Kalau dibiarkan begitu saja tidak akan nyaman suaminya tanpa dengan khitan. Kemudian yang ketujuh, dengan khitan akan menjaga gejolak libido nafsu syahwat wanita yang tinggi. Sebagian kaum perempuan punya syahwat yang luar biasa. Maka dengan dipotong sesuai dengan tuntunan syariat, enggak berlebih-lebihan sedikit. Ini menjadikan nafsu birahi mereka kembali normal. Ini manfaat yang banyak. Yang dilarang oleh para ulama, yang dikenal dengan istilah khitanun fir'auniyah. Khitan fir'aun. Ini dilarang. Mereka sebut dengan istilah khitan fir'auniyah. Khitan fir'aun. Dengan memotong dan memapas seluruh klitoris wanita tanpa sisa. Ini menzalimi mereka. Ini dilarang. Dan ini banyak terjadi di Afrika. Ini banyak terjadi di Afrika. Bahkan ketika kita di Yaman, ikhwani afidhakumullah, banyak di antara ikhwah dari negeri Somalia. Mereka mengatakan kepada kita bahwasanya kaum muslimat di sana dikhitan dengan menghabiskan kulit. Ini yang diingkari oleh para ulama. Yang membuat wanita tersebut frigid. Tidak memiliki birahi. Tidak memiliki gairah. Ini menzalimi mereka. Adapun khitan secara hukum adalah syar'i dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak berlebih-lebihan. Nah, dan ini merupakan syariat para anbiya. Bahkan menukilkan ijma' di antara para ulama, menukilkan ijma'. Yang pertama kali dikhitan manusia di muka bumi adalah siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibnu Abdul Bar menukilkan ijma' sepakat di antara para ulama. Manusia pertama yang dikhitan di muka bumi adalah Ibrahim. Walaupun riwayat berbeda-beda. Ada satu riwayat mengatakan Nabi Ibrahim dikhitan umurnya 80 tahun. Waktatana bil qadum, dan dikhitan dengan menggunakan kapak. Umurnya 80 tahun. Dalam riwayat yang lain disebutkan umurnya mi'ah wa isruna sana, 120 tahun. Beliau berkhitan 120 tahun, bahkan setelah dikhitan beliau masih hidup 80 tahun. Setelah dikhitan beliau hidup masih 80 tahun. Dengan riwayat yang berbeda-beda. Adapun sepakatan di antara para ulama yang pertama kali dikhitan adalah Ibrahim. Di luar kesepakatan sekedar riwayat yang pertama kali dikhitan dari kalangan kaum wanita adalah siapa? Siapa? Hajir. Istri kedua Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah. Jadi sekali lagi khitan disyariatkan bagi laki-laki dan perempuan. Apakah mendapatkan kesulitan di Denpasar untuk mengkhitani bayi perempuan? InsyaAllah enggak ada halangan. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau di Indonesia insyaAllah enggak ada halangan. Kita kembali ke pembahasan sirah. Ikhwani hafizakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau lahir di kota Makkah pada tahun Gajah di bulan Rabiul Awal dengan beberapa periwayatan di dalam tanggalnya. Keadaan Nabi alaihi salatu wassalam ketika dilahirkan ada dua pendapat. Keadaan Nabi alaihi salatu wassalam ketika dilahirkan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, beliau lahir dalam keadaan yatim. Mata abuhu wa huwa fi batni ummihi. Abahnya meninggal dan beliau masih di perut ibunya. Dan riwayat ini dibenarkan oleh Al-Hafidh Al-Dhahabi dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Nabi alaihi salatu wassalam lahir dalam keadaan yatim karena bapaknya meninggal dan beliau dan ayah dan beliau di dalam perut ibu. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam lahir, setelah itu baru ayahnya meninggal. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya abah Nabi alaihi salatu wassalam meninggal 2 bulan setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana pendapat yang benar? Adalah pendapat yang pertama. Nabi lahir memang dalam keadaan yatim karena ayahnya sudah meninggal. Dan ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah mendapati engkau dalam keadaan yatim dan menjagamu dan melindungimu? Ayatnya jelas, Nabi alaihi salatu wasallam lahir dalam keadaan yatim. Pertanyaan sekarang, di mana dikuburkan ayahnya? Di mana dikuburkan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelum membahas mengenai hukum ayah dan ibunya, di mana dikuburkan dan di mana meninggalnya ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di kota apa? Mekah. Satu mengatakan Mekah. Yang lain? Syam. Satu mengatakan Syam. Yang lain? Abwa. Satu mengatakan Abwa. Yang lain? Abwa, tempat meninggalnya ibunya, bukan bapaknya. Abwa itu sebuah daerah dekat kota Madinah. Kalau zaman sekarang antara Juhfa. Kurang lebih sekitar jarak 23 mil dari kota Madinah. Itu tempat meninggalnya ibunya, Nabi alaihi salatu wassalam. Itu nanti kisahnya. Ini kita masih kepada ayahnya Rasulullah. Meninggal di mana? Satu mengatakan Syam, satu mengatakan Mekah, satu mengatakan Abwa. Abwa tidak. Madinah. Meninggal di kota Madinah. Abdullah, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan ahabbu auladi Abdul Muttalib. Merupakan anak kecintaan Abdul Muttalib, wa ahsanuhum, dan yang paling baik rupanya, paling ganteng, paling menawan. Dan dahulu Abdul Muttalib pernah bernazar, kalau seandainya aku memiliki 10 anak, ashru'iyal, maka satu aku akan korbankan kepada Hubal. Dan ini kebiasaan jahiliyah. Mereka berkorban kepada patung dan berhala yang mereka sembah. Dan Hubal merupakan patung terbesar yang berada di Ka'bah. Kalau aku punya 10 anak, aku bernazar untuk korbankan satu di antara anakku. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ijabah. Abdul Muttalib punya 10 anak sehingga beliau undi. Amila qur'atan. Beliau undi dengan anak panah. Kebiasaan jahiliyah. Mereka mengundi nasib dengan anak panah. Ketika diundi yang keluar nama Abdullah. Fahamala ilal Ka'bah. Maka Abdullah pun dibawa ke Ka'bah. Dan Abdul Muttalib bersedih. Anak yang paling beliau sayang. Anak yang paling beliau cintai. Yang paling baik wajahnya atau rupanya di antara anak-anak yang lain. Sudah dibawa ke hadapan Ka'bah. Famana'adhu Quraisy. Quraisy marah. Melarang Abdul Muttalib untuk membunuh anaknya sendiri. Jangan kau korbankan anak. Terlebih lagi akhwaluhu, paman-paman Abdullah dari ibunya, dari Bani Makhzum. Paman Abdullah dari ibunya, saudara-saudara ibunya enggak terima. Jangan kau bunuh anak. Dan termasuk yang mendinginkan hati ayahnya adalah Abu Talib, kakaknya Abdullah sendiri. Meyakinkan kepada anak ayahnya untuk jangan dibunuh saudaranya Abdullah. Apa solusinya? Membayar dia dengan menyembelih 100 unta. Oleh sebab itu dia ini merupakan kebiasaannya Abdul Muttalib, kebiasaan Quraisy yang ditetapkan di dalam agama Islam. Bahwasanya harga muslim kalau dibunuh tidak sengaja, Anda membayar dengan 100 unta. Kalau satu unta 20 juta, berarti 100-nya berapa? 2M, itu harganya muslim. Tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau pun menyembelih 100 unta. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah bersabda, ana ibnu dzabihain. Aku ini anak dari dua orang yang disembelih. Aku ini anak keturunan dari dua orang yang disembelih. Yang pertama siapa? Ismail alaihi salam. Fafaddainahu bidzbhin 'adzim, ketika disembelih kemudian diganti dengan domba dan kambing. Kemudian yang kedua adalah Abdullah dengan menyembelih 100 unta. Kemudian setelah itu dinikahkan oleh Aminah binti Wahb dari Bani Makhzum. Dan di umur pernikahan yang dini, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada mereka dengan hamilnya Aminah binti Wahb dari Bani Zuhrah. Dan pada saat itu Abdullah berumur 25 tahun. Masih muda, baru menikah. Aminah hamil. Lebih kecil daripada Abu Talib, adiknya Abu Talib. Diperintahkan oleh ayahnya siapa? Abdul Muttalib untuk menuju ke kota Madinah liyashtari tamran, untuk membeli kurma dari bibinya. Memiliki bibi yang tinggal di kota Madinah, Bani Adi ibn Najjar. Sehingga Abdullah pun berangkat ke kota Madinah untuk membeli kurma, perintah dari sang ayah. Ketika sampai di kota Madinah, dia jatuh sakit dan meninggal di kota tersebut. Dan dikubur di sebuah daerah yang bernama Dar An-Nabighah. Dikubur di sebuah daerah yang bernama Dar An-Nabighah. Dan daerah ini sebelah utara Masjid Nabawi zaman sekarang. Tempat ini merupakan sebelah utara Masjid Nabawi zaman sekarang. Di sana wafatnya dan dikuburnya Nabi atau ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam lahir, abahnya sudah tidak ada. Sehingga ketika beliau sudah lahir, yang memberikan nama adalah kakeknya. Abdul Muttalib pada hari ketujuh dengan nama Muhammad. Abdul Muttalib memberikan nama Muhammad dan ibunya memanggil beliau dengan nama Ahmad. Abdul Muttalib memberi nama Muhammad dan ibunya memanggil dengan nama Ahmad. Dan kedua-duanya disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nama Muhammad di dalam Al-Quran sudah kita sebutkan beberapa kajian yang sebelumnya. Berapa kali Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran? 4 kali. Nama Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran 4 kali. Dalam surat Al-Imran, dalam surat Al-Ahzab, dalam surat Muhammad, dan dalam surat Al-Fath. Al-Imran, Al-Ahzab, surat Muhammad, dan surat Al-Fath. Ini Muhammad. Adapun nama Ahmad, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam satu ayat di surat Saf. Di surat Saf. Mubashiran birasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel bahwasanya aku Rasul, terdapat pada kitab kalian Taurat yang dibenarkan. Wa mubashiran, dan memberikan kabar gembira kepada kalian akan datangnya seorang Rasul setelahku yang namanya apa? Ahmad. Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya nama Nabi SAW ada di Taurat dan ada di Injil. Karena Nabi Musa yang menyampaikan kepada mereka. Dan Nabi Isa menyampaikan kepada mereka. Satu ayat Ahmad dan 4 ayat bernama Muhammad. Di dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, inna li asma'un, sesungguhnya aku memiliki beberapa nama. Ana Ahmad, aku adalah Ahmad. Wa ana Muhammad, dan aku adalah Muhammad. Wa ana Al-Mahi, yang ketiga. Namanya apa? Al-Mahi. Ini namanya Nabi Muhammad. Artinya Mahi, penghapus. Alladhi yamhallahu biyal kufr. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala dengan datangnya aku menghapuskan berbagai macam kekufuran. Penghapus. Wa anal hasyir. Penghimpun. Alladhi yahshurun nas ala qadami. Yang mengumpulkan semua umat manusia di bawah kakiku. Harus mengikuti perintah Nabi. Wa anal aqib. Dan aku adalah aqib, sang penutup. Maksudnya penutup apa? Alladhi laysa ba'dahu nabi, yang tidak ada nabi setelahnya. Yang pertama apa? Ahmad. Yang kedua Muhammad. Yang ketiga Al-Mahi. Yang keempat Al-Hashir. Yang kelima Al-Aqib. Dalam riwayat Muslim ada tambahan Al-Muqaffi, yang artinya akhir Nabi. Dengan tambahan Al-Muqaffi. Ini nama di antara nama-nama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan beberapa tanda-tanda bahwasanya anak ini bukan sembarang manusia. Periwayatan banyak. Tapi yang dihukumi sahih oleh para ulama mengenai kelahiran Nabi alaihi salatu wasalam, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ana da'watu Ibrahim. Aku didoakan oleh Nabi Ibrahim kakekku. Wa bushra Isa. Dan aku pun juga diberikan kabar gembira Isa kepada umatnya. Sebagaimana ayat di atas. Wa inna ummi ra'at hina habalat bi. Sabda Nabi SAW. Dan ibuku melihat di dalam mimpi ketika mengandung aku. Ini tanda-tanda. Wa inna ummi ra'at. Hina habalat bi, ibuku melihat dalam tidurnya, dalam mimpinya ketika aku berada di dalam perut. Ketika Aminah mengandung beliau. Anna nur kharaja minha adha'at kusur busra. bahwasanya keluar cahaya dari tubuhnya yang menyinari istana-istana Busra. Busra nama daerah, Basrah nama daerah. Basrah di Irak. Kalau Busra di negeri Syam. Maksudnya apa? Bahwasanya ibu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam melihat dalam mimpi keluar cahaya dari tubuhnya yang menyinari istana-istana kerajaan Romawi. Dan kekuasaan Nabi alaihissalatu wassalam sampai di sana. Ini kabar yang sahih. Di sana ikhwani afidhakumullah ada periwayatan-periwayatan yang dihukumi lemah oleh para ulama. Di antaranya bahwasanya ketika lahir Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam saqatat 14 thaqifah Kisra. Ketika lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam jatuh balkon 14 diwannya kerajaan Kisra di Persia. Ini riwayat yang lemah. Zaman itu kerajaan adidaya dua, Romawi atau Pers. Hadis yang pertama sahih, mimpi cahaya tersebut sampai kepada istana-istana di kerajaan Romawi. Asar yang lemah menyatakan bahwasanya balkon kerajaan Persia yang dihuni oleh Kisra 14 roboh. Ini asar yang lemah. Kemudian asar yang kedua, adha'at wa khamidat nar al-majus. Ketika lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam padam api yang disembah oleh orang-orang Majusi di Persia, zaman sekarang di Iran sana. Ketika lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam cahaya yang mereka sembah sebagai Tuhan padam. Ini asar yang lemah. Begitu pula asar yang ketiga, anna al-kanais fil bukhaira inhadamat. Runtuhnya gereja-gereja yang ada di Bukhairah yang selalu didatangi oleh kaum Nasrani. Ketika lahirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam inhadamat, roboh, hancur, rontok. Apa itu gereja-gereja yang ada di Bukhairah? Tiga riwayat ini lemah. Riwayat yang sahih yaitu yang keluar cahaya ketika ibu Nabi alaihi salatu wasallam bermimpi. Kemudian setelah itu peristiwa meninggalnya ibu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan penyusuan Rasulullah, insyaallah kita akan jelaskan pada kesempatan yang lain. Ilahuna walhamdulillah.